Pelajaran ke-38, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab Khulasah. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, yaitu di halaman ke-82 di kitab ini, tentang ringkasan untuk isim-isim yang majrur dan tawabi'. Dan ini adalah insya Allah pertemuan yang terakhir karena sudah selesai kitabnya. Kita lihat Khulasatul Asma'i Al-Majruroti Wattawabi'i, ringkasan untuk isim-isim yang majrur dan at-tawabi'. Maksudnya isim yang dia mengikuti kata sebelumnya. Yang pertama, bahwasannya isim yang majrur ada tiga kemungkinan. Di isim yang majrur ada tiga kemungkinan. Satu, majrurun biharfil jarri. Dia majrur disebabkan kemasukan salah satu dari huruf jar. Mislu wa minan nasi. Wa minan nasi. Dan dari manusia. An-nasi, dia isim yang majrur karena kemasukan huruf jar min. Wa minan nasi. Tidak boleh kita membaca wa minan nasu atau wa minan nasa. Fi kulubihim, di dalam hati mereka. Fi kulubihim, kulubi ini majrur karena kemasukan fi. Kulubi majrur karena kemasukan fi. Sedangkan kulubi tidak ditanwin, tidak dibaca kulubin karena dia mudhaf. Disandarkan ke kata selanjutnya. Kata berikutnya yaitu him, dan him dia adalah domir mutasil yang jar mudhafun ilaih. Yang kedua, majrurun bil idhofati, majrur disebabkan karena idhofah. Idhofah di sini nanti maksudnya yang majrur adalah mudhaf ilaihnya, yaitu kata yang kedua, kata yang disandari. Contoh, mislu baitullahi, rumah Allah. Baitullahi, baitu itu namanya mudhaf, sedangkan lafaz jalala Allahi itu mudhafun ilaih. Dan ini yang dimaksud dalam bab ini, yaitu dalam majruratul asma. Jadi mudhaf ilaih itu selamanya majrur, selamanya majrur. Tinggal tanda jarnya itu apa, maka tergantung jenis isimnya. Baitullahi, baitu di sini tidak ditanwin karena mudhaf. Sedangkan lafaz jalala Allah majrur sebagai mudhaf ilaih. Babul wudu'i, bab wudu'. Babul wudu'i, al wudu'i majrur karena mudhaf ilaih. Babunya dia mudhaf. Kemudian yang ketiga, majrurun bidawabi'i, majrur karena disebabkan at-tawabi', yaitu dia mengikuti isim sebelumnya. Dan yang namanya tawabi' ada empat, wahiya an-na'tu wal-adfu wat-tawqidu wal-badalu. Tawabi ada empat, yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bahas yang pertama, ringkasannya bahwasanya an-na'tu, na'at, itu ada dua macam. Ada yang hakikiyun, na'at hakiki, yang kedua sababiyun, na'at sababi. Apa itu na'at hakiki? Ringkasnya, kalau na'at hakiki, dia mensifati isim sebelumnya. Ini na'at hakiki. Sedangkan na'at sababi, sebenarnya pada hakikatnya dia mensifati isim setelahnya, setelah na'at. Bukan matbu'nya, akan tapi isim setelahnya. Kita lihat dengan contoh insya Allah lebih mudah untuk difahami. Ja'a rojulun solihun, telah datang seorang laki-laki yang soleh. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathati. Dia fi'il madi yang mabni dengan tanda fathah. Rajulun fa'ilun marfu'un. Dia fa'il dari fi'il ja'a. Jadi rajulun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Salihun na'tun marfu'un. Atau na'tun li rajulun. Dia na'at untuk rajulun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Maka solihun ini benar-benar mensifati isim sebelumnya. Namanya man'ut. Rajulun ini namanya man'ut atau mausuf. Atau matbu'nya, isim yang diikuti. Dia benar-benar mensifati isim sebelumnya. Dan syarat untuk na'at hakiki, kita ulang bahwasannya, antara na'at dan man'ut harus sesuai dalam empat hal. Yang pertama dalam i'rab. Kalau marfu' yang marfu', mansub-mansub, majrur-majrur. Itu yang pertama dalam i'rab. Yang kedua dalam ta'yin, yaitu dalam nakirah ma'rifat. Ini sama-sama nakirah. Rajulun solihun. Sama-sama ditanwin. Yang ketiga dalam adat, bilangan. Kalau isim mufrad ya mufrad, musanna musanna, jama' ya jama'. Misalnya dibuat musanna, ja'a rajulani solihani. Kalau jamak, ja'a rijalun solihuna, harus sama. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari sisi nau, jenis. Kalau man'utnya mudzakar, maka na'atnya juga harus mudzakar. Kalau mu'annas juga harus mu'annas. Ini sama-sama mudzakar, ja'a rajulun solihun. Kalau mu'annas misalnya, ja'at imro'atun solihatun, diberi tanda ta'nis di sana. Dan ini syarat untuk na'at hakiki. Kemudian yang kedua, na'at sababi. Apa itu na'at sababi? Na'at sababi yaitu dia itu na'at yang mensifati sesuatu yang masih terkait dengan matbu'nya. Jadi, atau kita katakan dia yang disifati bukan isim sebelumnya, akan tapi malah isim setelahnya. Contoh misalnya, ja'a rajulun solihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang solihah istrinya. Jadi solihatun ini namanya na'at sababi. Solihatun dia namanya na'at sababi. Dia mensifati siapa? Mensifati rojulun, yaitu matbu'nya, isim sebelumnya bukan. Akan tapi pada hakikatnya dia mensifati isim setelahnya yaitu zaujatu. Siapa yang solihah? Istrinya laki-laki yang datang tadi. Ja'a rajulun solihatun zaujatuhu. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu keterangan untuk na'at sababi. Na'at sababi selamanya bentuknya mufrad. Ini yang pertama. Na'at sababi selamanya bentuknya mufrad. Dia selamanya bentuknya mufrad. Misalnya di sini solihatun dia mufrad bentuknya. Rajulun solihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang solihah. Siapa yang solihah? Zaujatuhu, yaitu zaujahnya, istrinya. Jadi yang solihah itu istrinya dari laki-laki tersebut. Istri dari laki-laki tersebut. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita katakan bahwasannya yang namanya na'at sababi dia harus mufrad. Bentuknya itu mufrad. Contoh misalnya telah datang dua orang laki-laki. Telah datang dua orang laki-laki yang mulia atau yang dermawan. Bapak dari keduanya. Kita lihat di sini fa'ilnya pelakunya adalah dua orang laki-laki, maka musanna. Ja'a ar-rajulani al-karimu abuhuma. Telah datang dua orang laki-laki al-karimu, bukan al-karimani. Kenapa demikian? Karena kaidahnya na'at sababi selamanya dalam bentuk mufrad. Meskipun isim sebelumnya itu musanna, bentuknya musanna, ar-rajulani, tapi na'at sababi dia tetap dalam keadaan mufrad, al-karimu abuhuma. Ini yang pertama, na'at sababi bentuknya dalam keadaan mufrad. Yang kedua, bahwasanya dari sisi nau, dari sisi jenis, na'at sababi itu mengikuti isim setelahnya. Jadi na'at sababi dari sisi jenis, ditinjau dari sisi jenisnya mudzakkar mu'annas, maka dia mengikuti isim setelahnya. Contoh yang tadi, ja'a rojulun, bukan rojulun solihun, akan tapi rojulun solihatun. Kenapa solihatun? Karena pada hakikatnya dia jenisnya mengikuti setelahnya. Zaujatuhu, zaujatuhu. Demikian. Kemudian, yang berikutnya, bahwasannya na'at sababi itu dari sisi ta'yin, ya, ta'yin yaitu nakirah ma'rifat, dia mengikuti isim sebelumnya, ta'yinnya harus sama. Kalau di sini rojulun solihatun, sama-sama nakirah, ar-rojulu al-karimu, sama-sama ma'rifat, atau ar-rojulani al-karimu, sama-sama ma'rifat, meskipun dia tetap dalam keadaan mufrad na'at sababinya. Kemudian catatan, isim setelah na'at sababi itu sebagai pelaku atau fa'il dari na'at sababi tersebut. Jadi na'at sababi itu biasanya berasal dari isim fa'il. Jadi kalau kita belajar sorof, maka dia biasanya berasal dari isim fa'il yang isim setelahnya itu pelaku dari isim fa'il tersebut. Isim fa'il itu bisa beramalan seperti fi'il. Jadi misalnya, solihatun itu seolah-olah fi'ilnya soluhat, soluhat zaujatuhu. Kemudian untuk isim yang terletak setelah na'at sababi, dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan matbu'nya dari sisi adat, bilangan, dan jenisnya. Contoh, ja'atil mar'atu al-karimu abuha, hanya kembali ke al-mar'atu. Karena al-mar'atu ini mufrad mu'annas, maka abuha. Demikian penjelasan ringkas untuk na'at sababi. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua al-atfu, atof. Atof di sini disebutkan atul is atful ismi alal ismi, yaitu mengatofkan isim kepada isim. Contoh, ja'a Khalidun wa Salimun, telah datang Khalid dan Salim, pakai wawu atof. Wau atau fungsinya limutlaqil jam'i, yaitu hanya menunjukkan bahwasanya Khalid dan Salim ini dihukumi sama, yaitu sama-sama datang. Tapi tidak diketahui tartibnya, yaitu urutannya, apakah Khalid dulu atau Salim dulu, karena pakai wau. Kemudian yang kedua, atful fi'li alal fi'li, mengatafkan fi'il kepada fi'il. Contoh, wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu, jika kalian memaafkan, wa taghfiru dan memberikan ampun, wa tasfahu. Di sini ta'fu wa taghfiru, wawunya wawu ataf. Yang ketiga at-taukid, taukid. Taukid ada yang lafdiyun, ada yang maknawiyun. Yang lafdiyun bi i'adatil lafdi al-mu'akkadi, dengan mengulang lafaz mu'akkadnya. Untuk pembahasan taukid ada istilah mu'akad. Jadi dengan mengulang lafad dari mu'akadnya, yaitu kata yang dikuatkan. Contoh, hadoro abuka abuka, bapakmu telah datang, ya, sungguh-sungguh telah datang. Hadoro abuka abuka. Jadi di sini abuka yang kedua ini taukid, untuk menguatkan abuka yang pertama. Yang kedua maknawiyun. Maknawiyun bistikmali lafdin min hadhil alfadi wahya an-nafsu wal-ainu wakila wakilta wakullun wajami'un, yaitu dengan menggunakan salah satu lafad di antara lafad-lafad berikut ini, an-nafsu dan al-ainu, kila, kilta, kullun, sama jami'un. Contoh, ra'aitu al-ustada nafsahu, saya telah melihat ustad nafsahu, dirinya sendiri. Nafsahu ini taukid untuk al-ustada, karena al-ustada itu mansub sebagai maful bih, maka taukidnya juga harus mansub nafsahu, enggak boleh nafsihi atau nafsuhu. Qabaltu ar-ra'isa aynahu, saya telah bertemu dengan seorang pemimpin, aynahu, dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, al-badalu, badal, pengganti. Dan badal ini ada empat macam yang disebutkan di sini. Yang pertama, badalul kulli minal kulli, atau badal mutobik. Dia mengganti keseluruhan, yani sama, sama persis. Contoh, najaha aliyun ibnuka. Telah datang Ali. Siapa Ali? Ibnuka, yaitu anakmu, ya kan? Ibnuka, anakmu. Anak laki-lakimu. Najaha aliyun ibnuka. Ibnuka ini kedudukannya sebagai badal, sedangkan Ali ini sebagai fa'il dari fi'il najaha. Namanya ibnuka badal kulli minal kulli, atau kita katakan badal mutawfiq. Yang kedua, badalul ba'di minal kulli, yaitu mengganti sebagian dari keseluruhan, yang diganti hanya sebagian. Contoh, a'ti malaka, ya kan, berikan hartamu. Berapa? Apakah semuanya? Bukan. Thuluthahu, sepertiganya saja. Thuluthahu, maka thuluthahu mansub sebagai badal ba'di minal kulli. Yang ketiga, badalul istimal. Badal istimal ini, jadi badalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya, sesuatu yang dimiliki oleh mubdal minhu. Contoh, nafa'ani Muhammadun. Muhammad itu bermanfaat bagi saya. Ilmuhu, yaitu ilmunya Muhammad. Jadi ilmu ini merupakan sesuatu yang dimiliki oleh Muhammad. Yang keempat, badalul gholat, yaitu badal gholat. Ini kesalahan, yaitu badal karena salah. Ja'a al-mu'allimu at-tilmidu. Telah datang seorang guru. Ternyata yang datang bukan guru, tapi at-tilmidu, seorang murid. Maka at-tilmidu ini namanya badal gholat. Orang yang mengucapkannya salah. Pendengar hadis muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, at-tamrinu latihan, udzkur anwa'al majruroti fi ma ya'ti. Sebutkan macam-macam isim yang majrur dari kata-kata atau kalimat berikut ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut semua nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahi ismi, dibaca ismi jelas karena kemasukan ba huruf jer. Allahi lafaz jalalah Allahi, dia dibaca majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya ismi. Mudhafnya ismi. Ar-Rahmani, dia majrur karena sebagai na'at atau sifat dari lafaz jalalah Allahi. Karena Allahi, lafaz jalala Allahi ini majrur, maka Ar-Rahmani juga majrur, na'at dia. Ar-Rahimi juga na'at dari lafaz jalala Allahi. Atau boleh kita katakan dia sebagai badal, pengganti. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdu, yaitu semua pujian, lillahi, hanya milik Allah SWT, rabbil alamina, rabb alam semesta. Alhamdu, dia isim marfu yang terletak di awal kalimat, dan dia isim marifat, maka sebagai mubtada. Lillahi lafaz jalalah Allah dibaca majrur karena kemasukan lam jer. Rabbil alamina, rabbi, dia badal dari lafaz jalalah Allahi. Siapa Allah? Yaitu rabbil alamina, rabb al-alam. Alamina mudhafilah dari rabbi. Yang ketiga, babu marfu'atil asma'i, bab isim-isim yang marfu. Marfu'ati majrur karena mudhaf ilaih. Babu marfu'ati, dia majrur karena mudhaf ilaih, majrur dengan tanda kasroh. Kemudian tidak ditanwin. Kenapa tidak dikatakan babu marfu'atin? Marfu'ati ini mudhaf. Dia mudhaf. Jadi dia mudhaf ilaih untuk babu dan mudhaf bagi al-asma'i. Jadi marfu'ati ini tidak ditanwin karena dia mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaihnya al-asma'i. Dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Yang keempat, fi babi asma'il mansubati. Hampir mirip. Fi babi dibaca babi karena kemasukan fi. Dan dia babi tidak ditanwin karena mudhaf. Mudhaf ilaihnya asma'i. Asma'i tidak ditanwin juga mudhaf. Mudhaf ilaihnya al-mansubati. Yang kelima, ala Muhammadin Rasulillahi, yaitu atas Muhammad Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ala Muhammadin, Muhammadin majrur jelas kemasukan ala. Rasulillahi, rasuli, dia majrur karena badal dari Muhammadin. Lafaz jalalah Allahnya dia mudhaf ilaih. bi adabin alimin, dengan adab yang pedih. Adabin majrur karena disebabkan kemasukan ba'jir. Alimin dia na'at untuk adabin. Fi masaila muhtalifatin, di dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Fi masaila, masaila majrur karena kemasukan fi, tanda majrurnya dengan fathah karena dia mamnu minasorf, sigot muntahal jumu. Muhtalifatin dia na'at dari masaila. Muhtalifatin dia na'at majrur dengan tanda kasroh. Yang kedelapan, an Abdillahi bin Umar, dari Abdillah bin Umar. Abdi dibaca abdi, majrur kemasukan an, tidak ditanwin karena abdi mudhaf, sedangkan mudhaf ilaihnya lafadz jalalah Allahi. Ibni dibaca ibni karena dia badal untuk abdi, dia badal. Umaro dia majrur dengan tanda fathah sebagai mudhaf ilaih dari ibni. Yang kesembilan, la tasrobu fi ayatid dahabi wal fiddati. La tasrobu fi aniyatid dahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. La tasrobu, jelas selainnya la, nahi, melarang. Maka tasrobu majzum dengan tanda hatfun nun, karena dia af'alul khamsah. Fi aniyati, aniyati majrur, kemasukan fi. Sedangkan aniyati tidak ditanwin karena dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya ad-dahabi. Dibaca ad-dahabi mudhaf ilaih. Wal-fiddoti, al-fiddoti dia atof diikutkan ke ad-dahabi. Wawunya wawu atof. Yang ke-10, fi mazadatim ra'atim musyrikatin. Min mazadatim ra'atin musyrikatin. Mazadati dia dibaca majrur karena kemasukan min, tidak ditanwin karena mudhaf. Imro'atin mudhaf ilaihnya musyrikatin na'at untuk imro'atin. Yang ke-11, an Fatimata binti Rasulillahi. Fatimata dia majrur karena kemasukan an, tanda majrurnya dengan fathah karena dia mamnu' minasorf. Binti ini badal untuk Fatimata, maka dibaca binti. Tadi Fatimata majrur, binti ini badal majrur. Kemudian tidak ditanwin karena mudhaf, mudhaf ilaihnya rasuli. Kemudian rasuli juga tidak ditanwin karena dia mudhaf bagi lafaz jalalah Allahi. Lafaz jalalah Allahi mudhaf ilaihnya. Yang ke-12, yanqasimu al-ismu ala kismaini, dhahirin wa mudmarin. Isim itu terbagi menjadi dua, yaitu isim dhahir dan isim dhamir. Yanqasimu al-ismu, al-ismu fa'il dari fi'il yanqasimu. Ala kismaini, kismaini majrur dengan tanda ya karena dia isim muthanna yang kemasukan huruf jar ala. Dhahirin wa mudmarin. Dhahirin ini badal, dia majrur. Mudmarin juga ataf ke dhahirin. Yang ke-13, fi ahaditha sahihatin, di dalam hadis-hadis yang sahih. Haditha majrur, jelas kemasukan fi, tanda majrurnya dengan fathah karena dia salah satu di antara mamnu' munasorf, yaitu sigot muntahal jumu'. Sahihatin dia na'at untuk ahaditha. Yang ke-14, wali ahmada wa abi dawuda wa hibni hibban. Wali ahmada yaitu miliknya Ahmad. Ahmada dia majrur kemasukan lam jar, tanda majrurnya dengan fathah karena mamnu' minasorf. Al-alam ma'al wazni fi'li. Ya kan? Wa abi dawuda. Abi dawuda, abi di'atof ke ahmada. Dawuda mudhafileh bagi abi. Wa bni hibbana. Hibbana juga mudhafileh untuk ibni. Ibni atofnya ke abi dawuda. Yang ke-15, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam setiap perkaranya, dan dalam setiap perkaranya semuanya. Wa fi sa'nihi, sa'ni majrur kemasukan fi, tidak ditanwin karena mudhaf, sedangkan hak gaib ini mudhaf ilaihnya. Kullihi, kulli ini taukid, dia taukid. Kullihi, dia taukid untuk sa'ni. Yang terakhir, kullu nafsin da'iqatul mauti, setiap jiwa pasti akan menemui yang namanya al-maut, kematian. Kullu nafsin, nafsin majrur karena mudhaf ilaih, da'iqatu dia sebagai khobar dari kullu sekaligus mudhaf, sedangkan al-mauti mudhaf ilaih dari da'ikotu. Mendengar hadis muslim yang dimulakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dimudahkan untuk menyelesaikan semua pembahasan yang ada dalam kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Jika selama ini apa yang kita sampaikan banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, maka kami mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadikan amal soleh untuk kita dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita akhiri pertemuan kitab Al-Muyassar. Dan untuk selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat untuk kita semua untuk melanjutkan kembali pelajaran di kitab-kitab yang lainnya. Ya, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda kembali di studio Radio Muslim Yogyakarta dan menuntaskan pelajaran kita dengan kitab panduan kitab Muyassar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita bersama di dalam beristiqomah mempelajari bahasa Arab ini. Dan kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.